الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sebelum kita lanjutkan di permulaan dars kemarin, ada pertanyaan mengenai kaum wanita yang haid masuk naik ke atas untuk mendengarkan kajian, dan apa hukumnya wanita yang haid dan nifas duduk di masjid. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, perbedaan yang ada dengan dalil-dalil. Selesai sholat isya, ada salah satu ikhwah tanya kepada kita, nah bagaimana dengan membaca Al-Quran? Bagaimana dengan memegang apa? Mushaf bagi wanita yang haid. Nah di sini ikhwan ya afidhakumullah, perlu antum ketahui, cuman sekedar membaca saja gak ada masalah. Sekedar membaca Al-Quran bagi laki-laki yang junub, dan bagi perempuan yang haid atau nifas, mungkin mereka punya hafalan, supaya hafalan tersebut enggak pudar, enggak lupa, dia murajaah, dia ulangi terus dalam keadaan haid. Ini hukumnya enggak apa-apa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah. Aisyah mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani." Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan. Yang digarisbawahi di sini setiap keadaan. Nabi alaihissalatu wassalam berzikir di setiap keadaan. Berarti kalau di setiap keadaan, bisa jadi dalam keadaan suci, bisa jadi dalam keadaan hadas. Hadasnya pun bisa hadas kecil, atau bisa hadas besar. Yaitu junub. Karena Nabi SAW sabda Aisyah, berzikir setiap keadaan. Dan membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal. Berarti boleh. Nah, tinggal persoalannya saat ini memegang mushaf. Kalau tadi membaca Al-Quran, sekedar membaca, enggak ada masalah. Saat ini memegang mushaf boleh atau tidak? Nah, di sini ikhwani afidhakumullah, para ulama berbeda pendapat menjadi dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabnya jumhur, mayoritas para ulama. Mereka memandang enggak boleh, enggak pantas. Anda junub, hadas besar, saudari dalam keadaan haid atau nifas, hadas besar, enggak pantas langsung memegang mushaf. Dalilnya mereka satu ayat satu hadis di antaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yamassul Qur'an illa tahirun." Enggak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Lafadznya apa ini? Memegang. Enggak boleh memegang apa? Al-Quran, mushaf. Nah, kecuali orang yang suci. Ini hadis Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "La yamassuhu illal mutahharun." Ini mereka mengambil dalil ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegangnya kecuali yang disucikan. Nah, berarti harus suci. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, boleh. Haid, junub, memegang mushaf. Hukumnya apa? Boleh. Dalilnya mereka, sebagian dalil yang sudah kita sebutkan kemarin. Yang pertama hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim. Ketika hajjatul wada', haji yang terakhir, Aisyah menangis. Kenapa? Karena dalam keadaan haid, enggak bisa maksimal ibadah. Dan ini haji terakhir bersama Nabi alaihi salatu wasalam. 60 hari setelah itu beliau wafat. Nah, ketika hajjatul wada', Aisyah menangis. Nabi kasihan sambil mengatakan, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Wahai Aisyah, ini merupakan sebuah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kodratkan kepada putri-putrinya Adam. Ini merupakan perkara yang normal bagi kaum wanita. Sudah takdirnya mereka seperti itu. Isna'i ma yasna'ul hajj ghaira annaki la tatufi bil bait. Maka perbuatlah apa yang diperbuat oleh orang haji, kecuali anti enggak boleh tawaf. Di sini Nabi SAW mengatakan, perbuatlah sebagaimana orang haji berbuat. Tawaf enggak boleh, karena memang tawaf seperti sholat. Tawaf itu bagian dari sholat. Sholat harus ada thaharah. Sabda Nabi SAW, kerjakan seperti orang haji mengerjakan. Orang haji apa? Macam pegang mushaf, baca Al-Quran, masuk masjid. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Pada suatu ketika, Abu Hurairah bertemu dengan Nabi SAW di salah satu jalan di perkampungan Madinah. Lakiyan Nabiya SAW wa huwa ala junubin. Bertemu sisipan dengan Nabi SAW secara tidak sengaja. Dan Abu Hurairah posisi dalam keadaan junub. Fansalla wa dhahaba waghtasal. Abu Hurairah melihat Nabi SAW. Abu Hurairah berpaling. Beliau kabur, cepat-cepat mandi. Melihat Nabi. Tiba-tiba Abu Hurairah hilang. Setelah mandi, keluar bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Tadi kamu ke mana? Aku melihat engkau tiba-tiba enggak ada." Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, kuntu ala janabatin wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahar." Wahai Rasulullah, aku tadi dalam keadaan junub. Dan aku enggak mau. Aku enggak enak, enggak tenang duduk bersama engkau. Aku dalam keadaan bukan di atas thaharah. Ini bagaimana penghormatan sahabat kepada Nabi SAW. Aku enggak mau. Duduk dengan engkau, berbicara dengan engkau. Aku dalam keadaan hadas besar. Enggak pantas. Nabi SAW bersabda, "Subhanallah. Innal muslima la yanjus." Hadis yang sebelumnya. Subhanallah, maha suci Allah, muslim itu enggak najis. Maksudnya apa? Jasadmu enggak najis. Mukmin itu enggak najis jasadnya. Sekali lagi, kalau haid, haidnya yang najis, jasadnya enggak najis. Berarti kalau enggak najis, ya boleh. Memegang apa? Mushaf. Secara keumuman. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Dan dirajihkan oleh Imam Al-Albani. Di dalam kaset beliau silsilah Al-Huda wa Nur. Fatwanya Imam Al-Albani. Tidak apa-apa. Boleh memegang mushaf. Kenapa? Tidak ada dalil. Nah, mazhab yang pertama tadi. Bagaimana menjawabnya? Hadis Nabi SAW, "La yamassul Qur'an illa tahirun." Gak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis ini hadis dhaif. Hadisnya lemah. Dan didhaifkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Sulaiman Ibn Arqam. Sulaiman Ibn Arqam dhaiful hadis, lemah hafalannya. Dan beberapa perawi-perawi yang lain gak lepas dan gak selamat dari cacat dan kritikan. Sehingga hadis itu pun dihukumi dhaif. Ini hadis yang pertama. Kemudian ayat sekarang bagaimana? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegangnya kecuali yang disucikan. Kata para ulama, tidak memegangnya. Yang dimaksudnya di sini bukan mushaf. Tapi apa? Kitabul maknun. Al-Quran yang ada di lauhil mahfud, langit ketujuh. Di langit yang ketujuh, lauhil mahfud, itu ada Al-Quran, ummul kitab. Yang disebut dengan kitabul maknun. Nah, paling baik memang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innahu laquranum majid fi lawhim mahfud. Itu adalah Al-Quran yang terhormat, yang dimuliakan. Tempatnya di mana? Lawhil mahfud, langit yang ketujuh. Ini kitabul maknun, bukan mushaf. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dan tidak memegangnya kecuali yang disucikan. Siapa maksud yang disucikan di sini adalah para malaikat. Karena kitabul maknun, langit yang ketujuh. Tidak boleh memegangnya kecuali yang disucikan. Siapa yang disucikan adalah para malaikat. Dari sisi bahasa, ikhwani afidhakumullah, manusia yang suci dari hadas itu disebut mutatahir. Pakai tambahan ta dan to. Mutatahir. Ada tambahan ta. Ini manusia. Dalilnya apa? Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Pakai kata-kata ini. Mutatahirin. Ta dan to. Ayat ini apa? La yamassuhu illal mutahharun. Yang hilang huruf apanya? Taknya. Yang disucikan di sini malaikat, bukan orang. Malaikat memang suci. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini malaikat suci. Kemudian juga artinya, la yamassuhu illal mutahharun, enggak bisa dipegang kecuali orang-orang yang disucikan. Coba kita lihat mushaf, terkadang dipegang oleh seorang mukmin yang soleh dan seorang muslim yang fajir. Terkadang juga Al-Qur'an bisa dipegang oleh seorang muslim dan juga bisa dipegang oleh seorang apa? Kafir. Padahal ayatnya mengatakan apa? Enggak ada yang memegangnya kecuali yang disucikan. Berarti ini bukan Al-Qur'an. Berarti ini bukan mushaf, akan tetapi kitabul maknun. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua. Boleh. Walaupun memang para ulama berusaha untuk memberikan kepada kita bimbingan keluar dari khilaf. Untuk keluar dari perbedaan pendapat. Nah, maka sebaiknya Anda dalam keadaan junub atau anti wanita yang haid, dalam keadaan datang bulan atau nifas, jadikan perantara antara mushaf tersebut dengan tangan Anda. Nah, untuk apa? Keluar dari khilaf yang ada dan sikap berhati-hati. Nah, maka seorang wanita yang haid pakai sarung tangan, nah, baca mushaf enggak ada masalah, dibolak-balikkan dengan tangan yang dilapisi oleh kain. Atau dia pakai kerudungnya yang panjang, ketika duduk mesti agak terjulur sedikit kain. Digunakan untuk pembatas antara kulitnya dengan Al-Quran. Wa illa, hukum asalnya sebagaimana sudah kita sebutkan di atas. Wallahu ta'ala a'lam. Kita kembali. Ikhwani afidhakumullah, setelah penantian yang panjang, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada Nabi Ibrahim melalui istrinya Hajar dengan sebuah atau seorang anak. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kehamilan kepada Hajar dan melahirkan Ismail. Di sini ikhwani afidhakumullah, yang namanya wanita, Sarah melihat kesenangan Ibrahim datang anak. Anak tersebut laki-laki lagi. Kecintaannya orang Arab. Tabiatnya wanita. Kecemburuan pun semakin meningkat. Kecemburuan Sarah terhadap Hajar semakin tinggi. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, anak itu merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan besar yang wajib untuk kita jaga. Dan keturunan ini merupakan sebuah pembantu yang dapat melanggengkan hubungan rumah tangga. Begitu pula Sarah saat ini cemburu yang luar biasa. Karena kenapa? Bagaimana tidak ikhwani afidhakumullah, dia melihat yang lain punya anak, dia enggak punya anak. Merasa dirinya ada yang kurang. Ini wajar. Oleh sebab itu, bagi seorang manusia, bagi seorang muslim yang memiliki istri tidak bisa memberikan keturunan, pintar-pintar membahagiakan mereka. Ada tekanan batin. Bagaimana yang lain bisa, dia tidak bisa. Dan di sini Sarah semakin cemburu kepada Hajar. Dan Ibrahim melihat akan hal ini. Sehingga apa yang diperbuat untuk menyelamatkan kedua-duanya? Maka dipindahkanlah Hajar dari negeri yang ada dan tinggal di situ istri beliau Sarah alaihissalam. Sehingga apa yang diperbuat Ibrahim? Beliau keluar dari negerinya, naik gunung, turun bukit, masuk padang pasir, keluar dari gurun Sahara, sampai tiba di satu tempat yang tiba-tiba Ibrahim meninggalkan sang anak Ismail dan berpaling dari istrinya Hajar. Satu tempat yang tidak diketahui sebelumnya. Tiba-tiba Ibrahim berpaling, meninggalkan anak dan istrinya. Dikejar oleh Hajar. Sambil mengatakan, Aina anta zahibun ya Ibrahim, taraktana lilladzi la insun wala syai. Sebagaimana terdapat dalam hadis Bukhari, Nabi menceritakan kisah Hajar. Wahai Ibrahim, engkau ini mau pergi kemana? Engkau tinggalkan kita di sebuah tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada apapun. Coba antum ikhwani afidhakumullah, ada pada posisi Hajar. Wahai anti seorang wanita, tidak sendiri. Ditambah dengan balita, bayi yang masih menyusui. Butuh dengan seorang pria. Ditambah lagi satu tempat yang asing bagi dia. Wanita sendiri. Ditinggal dalam satu daerah. Yang dari ujung timur sampai ujung barat. Dari ujung selatan sampai ujung utara. Warnanya sama coklat. Kalau enggak pegunungan, lembah, padang pasir ataupun gurun. Warnanya satu coklat. Enggak ada tanaman, enggak ada tumbuhan, enggak ada pepohonan, enggak ada perkebunan, enggak ada makanan, enggak ada minuman, enggak ada air. Bahkan enggak ada tanda-tanda kehidupan. Di hutan masih mending. Di hutan masih mending. Kita bisa cari naungan dari terik matahari. Kehausan air, cari pohon yang agak basah. Kita tebang paling tidak mengeluarkan cairan. Bisa kita konsumsi. Terkadang beberapa pepohonan mengeluarkan air. Ikhwani afidhakumullah. Sambil disebutkan oleh para fuqaha bagaimana hukum kita bertoharoh menggunakan air yang keluar dari pohon. Boleh atau tidak? Terkadang pohon keluar air. ini tinggal pada satu tempat yang terkadang Mekah, ikhwani afidhakumullah, kalau sudah panas, bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Kurma-kurma sampai matang. Ini sekali panas. Sekali dingin. Cuaca di kota Mekah ekstrim. Sekali panas lebih dari 50 derajat. Sekali dingin. Terkadang sampai 10 derajat Celcius. Dingin sekali. Ini wanita satu ditinggal sama balitanya. Falam yaltafit ilaih. Ya Ibrahim, engkau ini mau kemana? Dan Nabi Ibrahim tidak melihat kepada Hajar dan sang anak. Tidak dilihat oleh Ibrahim. Kemudian jangan sampai kita mengatakan, oh berarti Ibrahim ini keras hatinya. Tega meninggalkan anak dan istri. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Karena di dalam Al-Quran disebutkan sifat Ibrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim ini orang yang suka menyantun. Memberikan kasih sayang. Seorang penyantun. Awwah, karim, dermawan. Memberikan kepada para fuqaha. Memberikan kepada para fuqara. Sadaqah, zakat. Munib, suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertaubat. Ini sifatnya Ibrahim dalam Al-Quran. Hamba yang penuh dengan kasih sayang, lemah, lembut, dermawan, suka memberi, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak yang mulia. Tidak melihat kepada Hajar dan istrinya, wajar manusia. Kalau dilihat, mungkin ujian semakin besar. Bagaimana tidak anak yang 80 tahun dia dambah-dambahkan. Tiba-tiba diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan anak dan istrinya. Berat, manusia wajar. Tidak dijawab oleh Ibrahim. Sehingga Hajar pun mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Baru Nabi Ibrahim mengatakan, na'am ya Allah yang memerintahkan. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, ya. Apakah memberontak? Marah? Emosi? Merubah wajah, cemberut, menuntut. Tidak, ini seorang wanita yang salehah. Seorang wanita yang mukminah. Dengan kekuatan iman, dia mengatakan, Allahu la yudhayyi'una. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melantarkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini seorang wanita yang mukminah. Allah tidak akan melantarkan kita. Sirah ini penuh dengan pelajaran. Maka ikhwani afidhakumullah, sebagai seorang muslim, harus senantiasa kita banyak-banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam urusan kehidupan. Jangan ketika diberikan ujian, disentuh dengan musibah, diberikan peringatan dengan bala, berputar 180 derajat. Akidahnya dijual, agamanya dilepas, manhajnya dia tinggal. Yang dulu ngaji sekarang nggak mau taklim, usahanya baru bangkrut, tuntutan banyak, PR di mana-mana. Siapa yang diantara kita nggak punya tuntutan? Semua kita punya PR, semua kita punya tanggung jawab. Perlu antum ketahui, bahkan tanggung jawabnya sebagai seorang da'i dan pengajar itu lebih daripada antum-antum semua. Tanggung jawab antum mungkin anak istri. Tanggung jawab pengajar, tanggung jawab da'i. Mereka punya istri, mereka punya anak. Tanggung jawab madrasah, tuntutan pendidikan. Dan tuntutan mendidik anak orang. Belum lagi kalau punya profesi yang lain. Untuk menopang kehidupannya. Tuntutan lebih besar. Semua kita punya PR dan tanggung jawab. Enggak usah pakai alasan ini. Ya Ustaz, kalau saya keluar dari perbankan, dikasih makan apa anak dan istrinya? Allahul Musta'an. Padahal dia lahir dari perut ibu dalam keadaan telanjang. Sampai dia dewasa, enggak kurang gizi sedikit pun. Dan dia enggak punya pekerjaan, enggak punya profesi. Manusia zaman sekarang yang dilihat materi. Ada materi senang, gak ada materi susah. Dan dia lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sebab. Kenapa gak minta kepada sang pemberi rezeki? Kalau saya keluarkan anakku dari pendidikan formal negeri ataupun swasta SD, SMP, SMA. Dan dipindah ke pendidikan Islami yang gak ada ijazah. Lah nanti kalau besar ngelamar pekerjaan pakai apa? Allahul musta'an. Coba lihat. S1. Betapa banyak yang pengangguran di dalam rumah. S1. Zaman sekarang. Berapa banyak yang nganggur. Gak ada pekerjaan. Bahkan sebagian di antara mereka. Ngamen di jalan. Jadi pengemis. S1. Ijazah yang memberikan rezeki. Sebaliknya ikhwani afidhakumullah. Yang gak punya ijazah. Banyak di antara mereka yang jutawan. Gak sekolah. Saya kasih permisalan seorang kafir saja. Supaya kita tambah yakin. Karena seorang muslim lebih harus percaya diri. Seorang kafir. Manusia yang paling kaya pada zaman ini di dunia. Bill Gates. Yang punya Microsoft. Kekayaannya lebih dari 1.000 triliun. 1.000 T. Gak M lagi. 1.000 T. Bill Gates. Yang punya Microsoft. Disebutkan ikhwani hafizakumullah. Gak lulus kuliah. Kuliah gak lulus. Maka kita sebagai seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala kasih ke mereka. Apalagi kepada kita seorang muslim. Harus yakin. Harus pede. Nanggung di tenggorokan. Ya Allah ilahuna walhamdulillah.